كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما بعد. أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam sebuah majelis yang semoga senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam setiap keberkahan, memudahkan kita dalam setiap ketaatan, memudahkan kita dalam setiap kebaikan. Semoga Allah menyembuhkan di antara kita yang sakit, menguatkan di antara kita yang lemah, dan meringankan di antara kita yang berat dalam urusan-urusan kita. Akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul di dalam forum perdana kita ini, yaitu kajian mulazamah yang setelah kita rundingkan beberapa waktu yang lalu dalam program dakwah khusus, ya. Dakwah khusus, dakwah khusus buat akhwat-akhwat yang memang notabene sudah lulus dari mahat ilmi atau punya background belajar, baca kitab, dan ingin melanjutkan pembelajarannya lebih taksili lagi, lebih rutin dan lebih terarah lagi, gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai. Namun seharusnya yang menyampaikan materi pada kesempatan pertama kali ini adalah beliau Ustadz Dr. Adhika Mionoki. Namun qadarullah beliau berhalangan dan mengabari kepada kami bahwa insyaallah beliau akan langsung masuk materi di pertemuan pekan depan. Sehingga hari ini minta digantikan terlebih dahulu. Dan beliau juga menitipkan beberapa pesan untuk disampaikan pada pertemuan kali ini terkait metode pembelajaran yang insya Allah nanti akan kita terangkan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa mencari ilmu, bisa duduk di majelis ilmu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang diberikan kebaikan berupa ilmu adalah orang-orang yang diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang banyak bagi orang-orang yang faham terhadap agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dirinya terhadap agama Islam. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa semakin besar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa diidentifikasi dengan sejauh apa kita memahami agama. Maka ilmu agama adalah suatu hal yang sangat utama. Sampai-sampai saking utamanya, Allah isyaratkan kepada kita untuk terus memintanya. Bahkan tidak tanggung-tanggung meminta ditambahkan dengan ilmu yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajarkan kita sebuah doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini menunjukkan keagungan dan keutamaan ilmu. Kalau sekiranya ada yang lebih utama daripada ilmu, semisalkan harta, mungkin yang diajarkan adalah doa Rabbi zidni malan. Tapi yang diajarkan di sini adalah Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka ilmu di sini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa ilmu itu di dalam syariat kita adalah sesuatu yang sangat utama dan sangat agung sekali kedudukannya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang dimudahkan untuk bisa menuntut ilmu. Maka kami ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bi talibil ilm. Kami ucapkan selamat datang kepada antuna yang sudah tergerak hatinya untuk mengikuti program dakwah khassah ini, kegiatan mulazamah ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak buat kita. Karena ilmu ini perlu kita usahakan. Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar sungguh-sungguh, dan kesantunan itu diperoleh dengan pembiasaan untuk menyantunkan dirinya. Maka yang namanya ilmu itu perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Ana yakin Jumat sore ini ada agenda tersendiri bagi Antuna. Akan tetapi Antuna korbankan untuk bisa duduk di majelis ilmu ini. Maka semoga pengorbanan kita ini diberikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus semangat untuk menuntut ilmu, untuk ngaji yang lebih rutin dan lebih terperinci lagi, agar Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan kebaikan yang banyak buat kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan dan menjadikan ilmu kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang sering kita pinta di tiap pagi harinya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amal yang diterima. Kata Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Thamaratul Ilmi al-Amal, ya. Beliau terangkan bahwa tiga hal yang diminta di tiap pagi harinya ini adalah tiga hal yang menjadi pilar-pilar kebahagiaan bagi insan yang beriman. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk memintanya di tiap pagi harinya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan juga amal yang diterima. Dan ada faedah bagus dari doa ini. Ada tiga hal yang utama yang kita pinta sebagai sumber pilar kebahagiaan di dalam hidup kita. Dan yang diminta pertama kali oleh Nabi SAW meminta apa? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat di sini didahulukan daripada meminta rezeki yang halal dan amal yang diterima? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang utama, yang paling utama. Sebab dengan ilmu yang bermanfaatlah kita jadi bisa membedakan mana rezeki yang thayyib, mana yang bukan. Dengan ilmu yang bermanfaatlah kita bisa membedakan mana amal yang diterima, mana amal yang tidak diterima. Sehingga ilmu ini adalah poros dari segala-galanya. Maka ilmu yang bermanfaat ini dijadikan permintaan dan permohonan yang pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengkaruniakan kita pemahaman, memudahkan kita memahami agama, memberikan taufiknya agar kita bisa faham dan semangat belajar ilmu agama. Fahamilah mesti tak, meski tak faham-faham gitu ya. Masya Allah. Kemarin istri cerita, ini akhwat lagi kebingungan. Kebingungan kenapa? Karena rada-rada takut dan minder dengan kajian mulazamah ini. Kenapa minder, kenapa takut? Tak tanya. Ya soalnya takut disuruh baca kitab, kata dia begitu. Maka langsung tak sampaikan kepada istri bahwa yang namanya belajar itu justru kita itu kepengen tahu kalau diri kita itu bodoh. Dan yang namanya belajar, jangan takut kalau kita kelihatan bodoh. Justru kita belajar itu karena kita kepingin tahu kalau diri kita bodoh, dan kita kepingin menyingkirkan kebodohan itu dari diri kita. Sehingga harus tetap semangat jadi pembelajar yang sejati, itu ya. Nggak boleh takut kelihatan bodoh. Justru inti dari kita belajar itu kita menyadari kalau kita itu semakin bodoh, itu ya. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa sehingga kita jadi haus dengan yang namanya ilmu. Karena ilmu agama itu ibaratkan kita mencelupkan jari kita ke tengah samudra, lalu kita angkat jari tersebut gitu ya, sehingga ada air yang tersisa di atas jari kita, lalu dari sisa air yang masih menempel di jari ada yang menetes pula gitu ya. Maka ilmu yang kita fahami itu mungkin ibaratnya adalah seperti air yang masih tersisa di ujung jari kita tersebut. Sedangkan ilmu agama itu adalah ibaratkan air samudera yang begitu luas ditambah dengan tetesan dari air yang sempat menempel di jari kita tersebut. Maka ketika kita di fase belajar yang merasa bodoh, ini fase-fase yang justru harus kita nikmati sama-sama. Karena ada fase sebelumnya di mana orang yang belajar di fase sebelumnya itu merasa kalau dia itu sudah memahami seluk-beluk agama, gitu ya. Masya Allah. Sehingga sesiapa yang berbeda dengan dia, tahzir. Sesiapa yang berbeda dengan pemikirannya, katakan dia bid'ah. Dia dolal, dia sesat. Dia tidak faham ilmu, Masya Allah. Dia itu tidak pandai dalam beragama. Keluar pandangan-pandangan dan anggapan-anggapan semacam ini. Dan ini adalah sebuah ketercelaan. Dia sombong dengan ilmunya. Dan mungkin secara tidak sadar kita pun demikian. Dulu ketika kita baru belajar ilmu agama, kita merasa diri kita lebih mulia dari orang lain. Padahal Allah bilang, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Melihat orang ahli maksiat, memang kita mengingkari dengan hati, tapi terkadang ada di sisi lain yang kita di sana ada rasa jumawa, merasa sombong dengan diri kita. Ah, orang seperti ini kok gini? Ih, dia itu kok bukannya ngaji malah main gitar-gitaran gitu ya. Bukannya ngaji, malah sibuk-sibuk selfie gitu ya. Terkadang kita merasa sombong terhadap ahli maksiat. Oleh karenanya yang harus kita ingat, akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, bahwa orang yang pertama kali diazab di neraka itu bukanlah ahli maksiat. Tapi orang yang pertama kali diazab di neraka, diseret wajahnya, itu siapa? Ada tiga orang. Yang pertama, orang yang dia belajar ilmu agama tapi kepingin disebut alim. Ada juga yang mengatakan ada orang yang membaca Al-Quran tapi kepingin disebut qori. Ada juga orang yang berjihad tapi karena dia ingin disebut sebagai pemberani. Ada pula orang yang bersedekah tapi kepingin disebut dermawan. Ini adalah tiga golongan orang yang beramal soleh ternyata, akan tetapi karena riya di hatinya, karena kesombongan dari dirinya, inilah yang justru membuat dia diazab pertama kali di neraka. Maka orang-orang yang serius dalam berilmu, serius dalam ngaji, justru akan membuat dirinya semakin tawadu. Karena hakikat tawadu itu ialah ketika dia keluar rumah, kata Hasan al-Basri, dia menjumpai saudara muslim lainnya itu lebih utama daripada dirinya. Ah, ini ada yang lebih tua dari saya. Wah, Masya Allah, mungkin ini amalan pahalanya lebih banyak daripada saya. Dia ketemu dengan akhwat yang usianya lebih muda dari dia, baru masuk di wisma gitu ya. Meskipun dia belum bisa baca kitab, gak boleh kita remehkan. Langsung katakan dalam hati kita, ini bisa jadi akhwat yang lebih muda usianya dari saya ini, dia ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Karena biasanya yang lebih muda usianya, kesempatan berbuat dosanya itu lebih sedikit daripada saya yang lebih tua. Seperti itu. Sehingga meskipun kita sudah bisa baca kitab, kita tetap menghargai orang-orang yang baru belajar bahasa Arab. Meskipun hafalan setoran kita lancar terus, kita tetap menghargai orang-orang yang mungkin baru belajar tahsin. Karena ilmu itu intinya adalah ketundukan, adalah ketakutan. Kata para ulama, al-ilmu laisa bikathratir riwayah balil khusyah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya hafalan riwayat, tapi ilmu itu adalah intinya berupa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca kitab, kita rutin ikut kajian, tapi tidak menambah ketakutan pada diri kita, kita hilang sudah hakikat dari ilmu tersebut. Tapi ada orang yang dia baru ngaji, ya, belum bisa baca kitab, belajar bahasa Arab pun baru muyasar gitu. Tapi kalau dia mendengar pengajian serius, hatinya tunduk, mudah menangis, dia amalkan ilmunya, subhanallah. Maka orang-orang seperti ini bisa jadi lebih utama daripada orang-orang yang rutin ngajinya tapi justru tidak ada ketakutan dan ketundukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat hingga kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kelihatan bodoh. Takutlah kalau ilmu kita itu tidak menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu saja. Ya. Di sini pakai kata khosyah. Khosyah itu akhosu minal khauf kata Syekh Ali Hasan. Khosyah itu lebih takut daripada khauf. Karena khosyah itu ketakutan disertakan dengan yang namanya pengagungan. Maka tujuan kita ngaji dakwah mulazamah ini, dakwah khosoh ini adalah untuk menambah ketakutan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah, mengetahui kalau kita bodoh dan juga menyingkirkan kebodohan tersebut. Itu inti dari ngaji kita, ya. Sehingga kita luruskan niat, kita ikut dakwah khosoh, ikut kajian mulazamah ini bukan karena kepingin, wah saya udah akhwat senior yang layak untuk dapat level maqam lebih tinggi daripada adik-adik junior di bawah saya. Dihilangkan niat-niat seperti ini. Diluruskan lagi niatnya. Diluruskan kembali, diikhlaskan kembali, dimurnikan kembali. Kalau kita ngaji ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepingin dibilang saya ini hebat, saya sudah level tinggi. Bukan karena kepingin tampil dan lain hal sebagainya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini nasihat pertama untuk meluruskan kembali hati-hati kita agar kita itu semangat ikut kajian mulazamah dakwah khosoh ini. Kalau bisa tidak absen-absen gitu ya. Karena kita serius dan memprioritaskan kajian dakwah khosoh ini. Karena makana lillahi abqa, apa-apa yang karena Allah itu pasti akan kekal. Kata Imam Malik ya, ketika menulis kitab Al-Muwatta. Maka ketika kita lagi malas berangkat kajian dakwah mulazamah ini ya, coba periksa kembali hati kita. Mungkin hati kita sedang tidak lurus niatnya. Mungkin hati kita sedang sakit, perlu dirawat inap ataupun diopname gitu ya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu nasihat mukaddimah saja. Insya Allah kita hari ini tidak masuk ke kitab karena hanya sekedar melaunching dan membuka saja. Dan yang perlu ana sampaikan kepada antuna sekalian bahwa insya Allah pertemuan dengan Ustadz Dr. Adhika Mianoki akan dimulai Jumat depan. Oleh karenanya antuna harus sudah punya kitabnya. Sebenarnya di awal kita YPIA ini karena qadarullah ana diamanahi di bidang kemuslimahan sudah kita sounding juga untuk memfasilitasi kitab-kitab. Jadi antuna gratis kitab kajiannya. Ini sudah kita sampaikan ke grup PH, ternyata ada yang usul lebih baik ndak usah digratiskan kitabnya. Loh, kenapa? Karena supaya akhwat yang ikut itu bertanggung jawab dan merasa memiliki dan merasa kepingin terus hadir karena dia sudah beli sendiri kitabnya gitu ya. Jadi nanti ya PIA hanya memfasilitasi mukafa'ah untuk pengisi kajiannya saja gitu ya. Dan nanti insyaallah YPIA juga akan menyediakan hadiah buat yang rutin hadir dan juga tertinggi nilai ujiannya. Jadi nanti ada ujiannya juga ya. Ada ujiannya juga untuk mengecek kefahaman kita. Nanti ada ujiannya yang tertinggi nilainya akan kita kasih hadiah. Insyaallah hadiahnya nanti kitab-kitab para ulama gitu ya. Nah, semoga antuna jadi makin semangat untuk belajar gitu ya. Kurang enak apa coba, sudah difasilitasi untuk belajar, senang karena menyingkirkan kebodohan, ditambah lagi ada hadiahnya kalau nanti rutin hadir dan mendapatkan nilai tertinggi di ujian. Subhanallah, semoga ini jadi pemacu dan pemicu sehingga kita jadi makin semangat. Baik, Kemudian untuk metode belajarnya Ustadz Dr. Adhika Mianoki, ini peserta ada berapa? Berapa? 22. Baik. Ada 22 peserta dan nanti setiap awal kelas mohon ada absen. Absennya nanti langsung ditaruh di meja pengisi kajiannya, ya. Dengan catatan sudah ditandatangani dan diparaf terlebih dahulu. Jadi nanti mohon dari bidang kemuslimahan itu buat absen. Di sampingnya itu ada kolom paraf ataupun tanda tangan. Sehingga nanti yang sudah datang langsung tanda tangan. Ketika semua sudah datang, ya, nanti misalnya Mas Oki kan kepengennya on time jam 16.00 gitu ya. Nanti kita kasih toleransi buat tanda tangan sampai 16.10. Kalau ada akhwat yang datangnya lewat dari waktu tersebut, maka dia tidak diperkenankan untuk tanda tangan. Karena jam 16.10, kertas absen tersebut harus sudah diberikan kepada Ustadz Dr. Adhika Mianokinya, gitu ya. Nah, jadi Ustadz Oki tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir lewat tanda tangan itu. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, metode belajar. Mas Oki kemarin chat dengan Ana, kita bahas bagaimana metode belajar yang baik buat akhwat dibaca kita Fathul Robil Bariyah ini. Maka kata Mas Oki, nanti konsepnya adalah Mas Oki akan menunjuk siapa yang baca kitab. Tapi cuma sekilas saja, ringkas saja gitu ya. Jadi nanti yang baca sebagiannya itu akhwat, lalu Mas Oki akan membenarkan bacaannya kalau memang ada salah. Lalu yang kedua akan diterjemahkan oleh beliau, dan juga akan diberikan penjelasan syarah dari Mas Oki-nya sendiri. Jadi tugasnya akhwat itu adalah membaca saja. Itu pun tidak banyak, cuma sedikit saja, ya. Sebagai latihan untuk baca kitab. Oleh karenanya Mas Oki menyarankan akhwat itu harus baca dulu sebelum dars. Sebelum mulai kelas harus baca-baca dulu. Mulai-mulai diharokati sedikit demi sedikit. Ya. Karena nanti disuruh baca gitu ya. Makanya sediakan kitab dari sekarang. Mulai baca-baca dari sekarang. Diskusi dulu sebelum mulai kelas. Ana dulu juga gitu di Mahasyababul Masjid, di Mahat Ilmi, kita biasanya diskusi dulu. Ini cara bacanya gimana gitu ya. Dulu sebelum Mahat Ilmi ada Mahasyababul Masjid namanya. Mahat Pemuda Masjid cuma bertahan 2 tahun saja dulu. Kita ada kelas khusus dengan setiap ustadz dan setiap yang ikut harus baca kitab gitu ya. Setiap yang ikut harus baca kitab. Baru dijelaskan sama ustadznya. Kalau Mahat Ilmi kan cukup mendengarkan penjelasan ya. Nah, kalau Mahat Syababul Masjid beda. Disuruh baca dulu nanti disyarah gitu. Nah, nanti metode pembelajarannya seperti itu. Dulu Mahat Syababul Masjid itu di tahun 2010-2011. Cuma 2 tahun saja, habis itu tidak bertahan lama. Ya. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi Mas Oki menekankan sebelum mulai pelajaran itu dibaca-baca terlebih dahulu, gitu ya. Karena nanti akan ditunjuk secara random siapa yang baca kitabnya. Ya. Lalu kemudian kalau sudah belajar di murojaah ya, agar lebih bermanfaat pelajarannya gitu. Nah, itu untuk Mas Oki metodenya seperti itu. Adapun untuk Mas Yulian insyaallah nanti akan ngisi di hari Sabtu kitabnya Syarah Usulul Sittah dengan syarahnya Syekh Al Fauzan, ya. Akan membahas kitab itu juga. Kalau metode belajar beliau kurang lebih sama dengan Mas Oki. Tapi kemudian aneh sampaikan ke Mas Yulian, Mas kayaknya akhwat agak berat ini kalau disuruh baca kitab, kata dia. Terus kata Mas Yulian, ya gak apa-apa kak, nanti biar aneh aja yang baca, nanti aneh yang jelaskan, kata dia. Nah, nanti Mas Yulian lebih fleksibel ya, menyesuaikan gimana akhwat enaknya. Taib, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Afwan, tidak terdengar suaranya. Gimana? Kalau kitabnya nanti disediakan YPIA kita yang bayar atau kita cari sendiri di tempat lain? Kita disediakan sendiri oleh akhwat ya. Hasil keputusan PH YPIA, YPIA tidak menyediakan kitab. Akhwat yang menyediakan sendiri kitabnya. Sudah pada dapat belum kitabnya? Sudah ada yang dapat ya. Kalau cari kitab itu ada namanya Pustaka Al-Wadi. Boleh beli di situ. Coba ditanya, tapi setelah Anda tanya tadi kosong ternyata. Ada juga toko buku Ibnu Ahmad. Nah, coba ditanya di situ ada atau tidak. Tadi Anda sudah WA tapi belum dibalas. Atau kalau memang enggak ada, ya sudah. Pakai PDF ya, pakai PDF. Pakai PDF nanti dicetak di maktabah kita ya. Maktabah Al-Khonsa itu ya, timurnya MPT itu ya. Yang murah sekali itu. Ini kan darurat ya, darurat. Kita tidak bermudah-mudahan untuk mencetak kitab karya para ulama. Tapi kita sudah mencari di banyak toko kitab namun tidak ada. Ustadz Aris bilang kalau memang sudah dicari tidak ada, ya sudah mau tidak mau kita cetak enggak apa-apa gitu ya. Dalam rangka untuk diri kita sendiri dan tidak dikomersialkan gitu ya. Baik, jadi jawabannya diusahakan sendiri kitabnya ya. Diusahakan sendiri. Kalau ada teman yang kuliah di Madinah, titip, suruh kirim. Kalau ada teman yang punya usaha travel haji umroh, titip juga, siapa tahu bisa murah di sana. Memang biasanya kalau beli di sana lebih murah ya, apalagi kitab Syekh Utsaimin. Itu kalau antuna punya kenalan yang lagi berangkat umroh, suruh dia ke Hotel Al-Sofwa di depan pintu Masjid Al-Haram ya, di lantai tiganya itu ada maktabah Syekh Utsaimin. Itu lengkap sekali kitab-kitab Syekh Utsaimin di sana. Bahkan lebih murah. Lebih murah ya. Fatwa Arkanal Islam, tahu kitab yang tebal Ustaz Aris bahas hari Ahad itu, yang dulu sempat dibahas di bulan Ramadan, itu cuma 32 real. Cuma 32 real. Kalau dikonversi ke rupiah ya mungkin sekitar hanya 100 ribuan. Hanya 100 ribuan gitu ya. Murah sekali. Kalau dijual di sini sudah sampai 220 ribu. Makanya jauh sekali bedanya ya. Nah, kayaknya kalau ada yang umroh titip kitab. Kalau ada yang umroh titip kitab. Gitu sekarang ya. Seperti itu. Taib. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, ujiannya setiap berapa waktu sekali? Ujiannya? Setiap kapan gitu ya? Ujiannya nanti hanya di akhir saja. Ujiannya hanya di akhir masa pembelajaran saja. Dan ini sebenarnya wewenangnya pengajar ya. Siapa tahu mau kasih ujian mendadak, kita nggak tahu juga. Tapi kalau ngelihat kesibukan Mas Oki, ini buat soal kayaknya kecil kemungkinan ini ya. Mungkin sebenarnya di akhir ini kayaknya. Gitu. Nanti bisa kita komunikasikan lagi. Tayo, ada lagi? Wallahu a'lam. Ana kurang tahu, nanti menyesuaikan dengan Mas Oki. Entah dia bacanya cepat atau syarahnya lama. Tidak terlalu tebal kok kitab Fathur Rabiul Bariyah itu ya. Tidak terlalu tebal. Semoga bisa selesai cepat ya. Insyaallah. Ada lagi? Baik, cukup? Baik, kalau cukup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ke Mbak Arum saja ya. Nanti insya Allah akan kita jawab. Dan insya Allah untuk besok Ustadz Yulian Purnama, tempatnya juga di sini ya. Tempatnya di sini di Humayoro. Akan langsung membahas kitab kalau Mas Yulian besok ya. Langsung bahas kitab. Sudah punya kitabnya belum? Belum? Atau sudah ada yang punya? Atau mau baca kitabnya minggu depan aja? Gimana? Nanti dicari PDF-nya, Ustaz. Baik, diusahakan PDF-nya ya. Kalau bisa besok langsung mulai. Kalau bisa besok langsung mulai dicari PDF-nya. Nanti kalau nggak ketemu PDF-nya bilang ya. Nanti kita bantu carikan kalau nggak ketemu. Bisa dicari di Waqfea, di Al-Ajuri. Itu biasanya banyak kitab-kitab sana. Atau di Islam House, coba dicari nanti ya. Insyaallah. Baik, mungkin ini saja mukadimah kita di program dakwah khassah ini. Semoga Allah menjaga keikhlasan kita dan memberikan kita keistiqomahan. Insyaallah untuk hari Sabtu besok kita akan mulai langsung programnya, dan untuk Mas Oki nanti di Jumat depan ya. Insyaallah taala. Dan untuk program terjemah nanti kita sampaikan info-info selanjutnya insyaallah. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan sore hari.